Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-109 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang diantara konsekuensi beriman dengan kitab Allah. Beliau mengatakan wa minal imani bihi, termasuk beriman kepada Allah, wa bi kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Karena sebelumnya beliau dalam beberapa halaman beliau berbicara tentang beriman kepada Allah. Termasuk diantara beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu adalah rukun iman yang pertama. Setelah itu beliau akan berbicara tentang rukun iman yang kedua. Karena di awal sudah beliau sampaikan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pada rukun iman yang enam. Dan beliau dalam kitab ini tidak membahas seluruh perkara yang merupakan bagian dari beriman kepada Allah, tapi mengonsentrasikan tentang masalah beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Allahu alam, karena beliau melihat hajah. Karena kitab ini adalah permintaan dari seorang qadhi yang dia menceritakan tentang daerahnya. Kemungkinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah melihat banyaknya penyimpangan di sana tentang masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga itulah yang diprioritaskan oleh beliau rahimahullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang da'i melihat kebutuhan mendu'unya, apa yang mereka butuhkan, dan mendahulukan mana yang lebih penting, kemudian yang penting apa mukhalafah dan kesalahan yang paling banyak terjadi di daerah tersebut. Bukan hanya keinginannya adalah at-takatsur, yang penting banyak tulisannya, yang penting banyak artikelnya, tapi dia melihat kepentingan dari mendu'unya, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Baik. Kemudian setelahnya beliau akan berbicara tentang beriman dengan kitab. Ketika beliau berbicara dengan tentang beriman dengan kitab pun beliau hubungkan dengan sebuah permasalahan yang kemungkinan besar ini termasuk permasalahan yang mereka terjerumus di dalam kesalahan, yaitu tentang masalah kalamullah. Mungkin di daerah tersebut banyak yang salah paham di dalam memahami sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau berbicara dan masuk di dalam masalah beriman dengan kitab-kitab Allah, maka beliau membahas tentang masalah kalamullah kembali. Dan dalil-dalil tentang bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam sudah berlalu. Dan dalil-dalil tentang bahwasanya Al-Quran adalah termasuk kalamullah ini juga sudah berlalu. Di sini beliau tekankan kembali. Dan di sini ada pengulangan yang menunjukkan penguatan. Kalau yang sebelumnya disebutkan dalil saja, di sini lebih beliau syarah, beliau jelaskan. Karena mungkin melihat banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam penyimpangan dalam masalah kalamullah. Nah, ini juga termasuk fikih di dalam dakwah. Bukan sebuah aib seseorang mengulang-ulang sebuah permasalahan, karena melihat bahwasanya hajah dan kebutuhan manusia atau masyarakat di dalam memahami masalah ini adalah sangat, sehingga perlu dia ulang-ulang. Dan ini bukan sebuah aib bagi seorang dai. Terkadang seseorang mungkin berkali-kali datang kepada kita, tapi pas dia mengikuti pelajaran kita, dia agak lalai, agak lengah, sehingga dia tidak memahami. Tapi pada pertemuan yang selanjutnya dia lebih paham, karena pas dalam keadaan konsen. Wa minal imani bihi, termasuk beriman kepada Allah. Wa bi kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk firman Allah, termasuk kalamullah. Menunjukkan bahwasanya beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ini masuk dalam iman kepada Allah dan masuk di dalam iman terhadap kitab, masuk dalam dua-duanya. Sehingga Syekhul Islam mengatakan wa minal imani bihi, termasuk beriman kepada Allah. Mengapa beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, termasuk beriman kepada Allah? Karena Allah SWT telah mengabarkan dan telah mensifati Al-Quran bahwa dia adalah kalamullah. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Maka kalau kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kita harus menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya. Berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ini termasuk beriman terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan beriman kepada Allah masuk di antaranya adalah beriman dengan nama dan juga sifatnya. Dan termasuk sifat Allah Azza wa Jalla adalah kalam. Dan bahwasanya Al-Quran adalah termasuk kalamnya. Karena Allah mengabarkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya, maka kita, karena kita sudah mengaku beriman kepada Allah, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamnya. Karena iman artinya tasdiq, percaya, membenarkan. Wa bikutubihi, dan termasuk beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah juga. Jadi dia termasuk beriman dengan kitab. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran termasuk kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Bi'anna Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Di antara dalilnya adalah ayat tadi. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Di sana banyak dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan selain dari ayat yang tadi kita sebutkan. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW ketika diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan dilarang untuk menyampaikan Al-Quran, beliau mengatakan ala yahmiluni rajulun ila qaumihi li'anna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang membawa diriku kepada kaumnya, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy melarang diriku untuk menyampaikan kalam rabbi. Melarang diriku untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Kemudian beliau mengatakan munazzalun ghairu makhluq. Diturunkan, munazzal artinya adalah diturunkan. Al-Quran diturunkan karena dia berasal dari Allah SWT. Sehingga banyak di dalam Al-Quran Allah mengatakan tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Telah turun dengannya ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin. Kepada hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang mengingatkan. Dan ini sudah berlalu juga dalilnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan beberapa ayat yang isinya bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin. Dan Allah mengatakan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah telah menurunkan Al-Quran ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika, dari Rabbmu. Dan firman Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Allah berbicara, didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ucapan Allah tadi dibawa oleh malaikat Jibril turun untuk disampaikan kepada seorang rasul dengan amanah. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Munazzalun ghairu makhluk. Ghairu makhluk yaitu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, dan kalam adalah sifat Allah, dan sifat Allah Azza wa Jalla bukan makhluk. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk adalah firman Allah Azza wa Jalla ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalq wal amr. Al-khalq artinya adalah penciptaan, al-amr adalah perintah, wahyu. Allah SWT dialah yang menciptakan semuanya, dan wahyu adalah dari Allah SWT. Baik, di sini dibedakan antara al-amr dan juga al-khalq. Dan Al-Qur'an adalah termasuk amrullah. Berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Karena waw di sini asalnya adalah menunjukkan perbedaan antara sebelum waw dengan setelah waw. Baik, itu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a, dari Allah mulai. Dan ada yang membaca minhu bada'a. Bada'a itu berarti zahar, muncul. Minhu bada'a atau minhu bada'a, sama saja artinya. Minhu bada'a berasal dari Allah, yaitu Allah yang mengucapkan pertama kali. Atau minhu bada'a, darinya lah muncul, yaitu dari Allah muncul pertama kali ucapannya. Bukan dari Jibril, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya menyampaikan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Sehingga tetap disandarkan ucapan tadi kepada zat yang pertama kali mengucapkan ucapan tadi. Minhu bada'a, dari Allah mulai, sehingga dinamakan kalamullah, disandarkan kalam kepada Allah azza wajalla, karena Allah SWT yang mengucapkannya pertama kali. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran akan kembali. Ada yang mengartikan atau memaknai, dan ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, bahwasanya kelak di akhir zaman Allah SWT akan mengambil Al-Quran kembali, sehingga tidak tersisa di dunia ini satu ayat pun di dalam mushaf ataupun yang dihafal oleh manusia. Enggak ada manusia yang hafal satu ayat pun dari Al-Quran. Demikian pula di dalam mushaf enggak akan kita temukan satu ayat pun di dalam Al-Quran. Meskipun hanya alif lam mim, sad, qaf. Di dalam sebuah athar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yusrayanna 'ala al-Qur'ani dzata lailah fa la yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Ini di akhir zaman akan diambil Al-Quran pada suatu malam, yaitu di akhir zaman, sehingga tidak akan tertinggal satu ayat di dalam mushaf dan satu ayat pun di dalam hati seseorang kecuali akan diangkat. Jadi seandainya saat itu ada orang yang hafal mungkin beberapa ayat Al-Quran, maka akan diambil oleh Allah sehingga dia tidak akan hafal lagi dari ayat-ayat tersebut. Athar ini adalah athar yang sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Ad-Darimi. Dan tentunya yang seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari akalnya. Pasti dia pernah mendengar yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Maka seorang muslim memiliki ta'zim terhadap Al-Qur'an karena dia adalah kalamullah, Allah SWT yang pertama kali mengucapkannya dan disandarkan kalam kepada yang mengucapkan pertama kali. Dan tidaklah dia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran sebelum Al-Quran diambil oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada dada-dada yang mereka menghafal Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran sebelum diambil oleh Allah Azza wa Jal. Dan bagi yang memiliki hafalan, maka tidaklah dia bersungguh-sungguh dalam menjaga hafalannya. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mujahadah. Sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang, maka di sana dia akan mengagungkan kalamullah. Dan di antara pengagungannya adalah memelihara apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari dari Al-Quran, mengamalkan isinya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan ini adalah bantahan terhadap sebagian aliran. Ada di antara mereka yang mengingkari kalamullah. Artinya Allah SWT tidak memiliki sifat kalam. Ya, seperti Al-Jahmiyah yang mereka memang pondasi mereka adalah mengingkari nama dan juga sifat Allah. Dan Mu'tazilah yang mereka menetapkan kalamullah, tapi kalamullah menurut mereka adalah makhluk. Jadi Allah SWT menciptakan kalam, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Dia adalah kalamullah dan kalamullah adalah makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a, dari Allah pertama kali. Ini juga bantahan terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk atau Al-Quran adalah makhluk. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.